عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita dipertemukan dalam kajian ini, kajian kita Mukhtasar Minhajul Fasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Telah berlalu beberapa pertemuan, di dalamnya kita membahas tentang akad dan sifat-sifat yang mestinya terkumpul pada akad yang kita lakukan. Keempat perkara ini merupakan perkara yang sangat penting kita perhatikan. Yang pertama tentang ya sihhatul aqdi, sahnya akad. Kemudian yang kedua al-adl, keadilan pada akad, artinya tidak ada kezalimannya. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan, berbuat baik dalam akad. Kemudian yang terakhir, dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu masalah asyafaqatu 'alad-din, sayang kepada agama. Artinya dalam melakukan akad kita harus lebih memperhatikan dan mengutamakan faktor agama. Jangan sampai ketika kita melakukan akad, kemudian akad itu akan merusak agama kita atau mengurangi nilai dari agama kita. Ini yang akan dibahas oleh penulis ya pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata penulis, faslun fi syafaqatit tajil 'ala din. Pasal tentang sayangnya seorang pedagang atas agamanya. Seorang pedagang harus sayang kepada agamanya. Nanti kita akan mengerti apa yang beliau inginkan setelah kita mendengarkan semua penjelasan ini. Baik. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, al-amrur rabi', perkara yang keempat, yakni yang perlu kita perhatikan dalam akad, fi syafaqatit tajiri 'ala dinihi bima yakhussuhu wa ya'mu akhiratah, tentang sayangnya pedagang atas agamanya dalam perkara yang khusus pada dirinya dan juga mencakup akhiratnya. Artinya seorang pedagang, perhatikan ya, sayang kepada agamanya ya, terkait dengan kemaslahatan pribadinya ataukah kemaslahatan kehidupannya nanti di negeri akhirat. La yang bagi ditajiri ayashgulahu ma'ashuhu han-ma'adi, tidak sepantasnya bagi seorang pedagang kehidupan dunianya, ya, dia mencari dunia, usahanya mencari dunia ini, memalingkan dirinya dari negeri akhirat. Jadi tidak sepantasnya bagi seorang pedagang pekerjaan dunianya melalaikannya, apa, menjauhkannya dari negeri akhirat. Artinya seorang muslim ketika dia bekerja, maka jangan sampai pekerjaan itu melalaikan dia dari ibadahnya. Datang waktu sholat misalnya, ya, jangan sibuk bekerja terus. Hentikan ya pekerjaan kita untuk sementara waktu. Seorang petani, seorang ya kerja di kebun misalnya, apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kehidupan dunia yang halal, ketika datang kewajiban agama untuk kemaslahatan akhiratnya, dia tinggalkan semua pekerjaan-pekerjaannya. Banyak. Nah, jangan justru dia ditunggangi oleh pekerjaannya. Seperti keadaan sebagian orang, dia diperbudak oleh pelanggannya. Ini ada sebagian orang pernah saya temukan seperti ini. Kenapa katanya tidak pergi sholat berjamaah? Pelangganku bila datang di waktu sholat, akhirnya ya kita nasihat waktu itu, ya, ini sebenarnya pelanggan tergantung kepada kita. Kalau kita buka waktu sholat, dia akan datang. Tapi kalau Anda pasang ya tokonya di depan, dia lagi tutup, lagi sholat, itu pasti mereka tidak akan datang. Pasti mereka menunggu kalau mereka butuh. Ya. Dan rezeki itu tidak akan mati. Ada sebagian orang dia takut sekali kalau rezekinya beralih kepada orang lain. Kalau memang rezeki kita, pasti dia akan belanja sama kita. Ya. Baik. Bali ra'i dinah. Bahkan seorang pedagang itu memperhatikan agamanya, menjaga agamanya. Jangan kita disibukkan ya dari agama kita ya, disibukkan dari ibadah, disibukkan dari ta'lim oleh pekerjaan-pekerjaan dunia yang ya sebenarnya bisa diatur, bisa dimanage supaya tidak menyibukkan kita. Wa innama tatimu syafaqatu ala dinihi bi mara'ati sittati asya'a. Hanyalah rasa sayangnya seorang kepada agamanya itu akan sempurna dengan memperhatikan 6 perkara berikut. Jadi ada rambu-rambunya beliau ini berikan kepada kita supaya kita ini tidak diperbudak oleh dunia kita, tidak ditunggangi oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Yang pertama kata beliau, al-awwalu husnun niyyati fi tijarati. Yang pertama adalah baiknya niat dalam perdagangan. Di dalam perdagangan kita luruskan niat kita. Kenapa kita ini berdagang? Kenapa kita ini bekerja? Untuk apa sebenarnya kita ini bekerja? Apakah untuk kehidupan kita di dunia saja, ataukah ada kehidupan setelah itu? Falyanwi biha al-isti'fafa 'ani su'ali. Oleh karena itu kata penulis, hendaknya dia berniat, meniatkan dengan ya perdagangannya, pekerjaannya, untuk menjaga kesucian diri dari meminta-minta. Jadi harus ada tujuan ya, target kita kenapa kita bekerja. Apa tujuannya kita bekerja? Tujuannya ya tentunya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Salah satu di antaranya adalah kita niatkan ya pekerjaan kita untuk menjaga kesucian diri kita dari rendahnya meminta-minta. Ada orang malas bekerja. sukanya tidur di waktu pagi, sukanya mengandalkan mertua, tidak perlu saya katanya kerja, mertua saya sudah kaya. Buat apa mertua kamu kaya kalau tidak kaya? Ya. Boleh jadi juga mertuamu ya akan kehilangan harta benda. Atau mungkin ya harta benda yang dia miliki bukan untuk kamu. Atau nanti akan dibagi. Jadi seorang ya itu harus meluruskan niatnya ketika bekerja. Tujuannya adalah untuk menjaga kesuciannya. Yang kedua adalah wakafatami anin nasi, mencegah keserakahan dari manusia, apa terhadap manusia. Jadi kita bekerja supaya kita tidak serakah terhadap harta bendanya orang lain. Karena ada orang ya, dia ingin sekali mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini namanya serakah. Bahkan terkadang dia tempuh dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang licik. Dan dijelaskan oleh para ulama kita bahwa yang namanya penyakit tamak, keserakahan itu diawali dengan hasad, iri. Ya. Nah, ketika muncul hasad ini, maka akan mendorong seseorang itu menjadi seorang yang serakah. Serakah dan apanya dalam artian dia ingin mengambil haknya orang lain yang bukan miliknya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, supaya penyakit ini hilang, salah satu terapinya kita bekerja, cari sendiri. Jangan cuma lihat kerjanya lihat orang saja. Orang dapat begini kok ya, enaknya itu apa? Ya, sakit terus perasaannya. Tapi kalau kita sibuk sendiri dengan pekerjaan kita yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita anggap ya itulah yang terbaik bagi kita. Ini akan hilang dari hati kita. Ya. Kemudian yang berikutnya wal qiyama bi kifayatil 'iyal. Dia niatkan juga untuk ya menanggung al-'iyal. Iyal itu orang-orang yang masuk dalam tanggungan kita. Ya, bukan hanya anak istri kita, masuk juga orang tua kita, hewan-hewan ternak kita, kendaraan-kendaraan kita, budak-budak kita. Bahkan pekerja-pekerja yang menjadi tanggung jawab kita, kita berikan makan minum, itu juga namanya iya. Jadi untuk ya, mencukupi al-iyal, anggaplah keluarga ya, bahasakan saja keluarga, untuk mencukupi keluarga, hajat-hajatnya mereka tidak mungkin akan tercukupi kecuali dengan apa? Kecuali dengan bekerja. Salah satu diantaranya adalah berdagang. Ada sebagian orang sudah menikah, ya, kerjanya cuma minta buat bensin ke mertuanya, orang tuanya. Ya. Bahkan ada orang menikahi seorang wanita, ya, seorang akhwat. Dia lihat akhwatnya ini, akhwat banyak harta. Aku saya nikahi. Janda pasti dia mau. Ada kasus saya dapatkan ini. Dia target janda, janda kaya dia cari. Alhamdulillah. Baru dia malas kerja. Ya, malas kerja. Ini kan, alhamdulillah ya. Ini penyakit sebenarnya, penyakit kemalasan ya. Tidak boleh seorang muslim seperti ini ya. Seorang muslim itu harus punya semangat bekerja. Karena kalau kita bekerja dapat hasil, banyak amalan-amalan soleh bisa kita lakukan. Bisa kita gunakan untuk menafkahi anak istri kita, membantu kerabat kita, membantu ya tetangga-tetangga kita, membantu agama. Ada daur ada tablik akbar ya, kita bisa menyumbang dengan harta kita. Baik. Kemudian ya, liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin, agar seseorang dengan hal tersebut menjadi termasuk golongan orang-orang yang berjihad. Jadi berjihad kan ada dua, jihad dengan nyawa dan jihad dengan harta benda. Paham ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjihadlah kalian dengan harta-harta benda kalian dan juga nyawa-nyawa kalian. Sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada dua jenis jihad. Jihad dengan ya, dengan harta benda, dan kedua jihad dengan nyawa kita. Nah, seorang yang tidak mau bekerja, malas dia bekerja, apa yang dia gunakan untuk berjihad? Ya, apalagi di zaman kita ini tidak ada jihad perang ya, jihad nyawa ya, tidak ada. Tersisa bagi kita adalah jihad dengan menggunakan harta benda kita. Nah, ini orang ini malas. Lalu apa yang dia gunakan untuk berjihad? Jadi seorang yang berdagang, ketika dia berdagang, seorang yang mencari nafkah bekerja, ketika dia bekerja harus menghadirkan, membenarkan, meluruskan niatnya bahwasanya di balik ya pekerjaan yang dia lakukan dan mendapatkan hasil dia gunakan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan apa yang kita keluarkan untuk menafkahi anak istri kita, orang-orang yang masuk dalam tanggungan kita, itu termasuk bagian dari infak. Orang yang suka berinfak itu didoakan oleh malaikat. Datang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbiru fihi al-ibad illa nazala fihi malaikat." Tidak ada satu hari pun para hamba berada di dalamnya kecuali akan turun pada hari itu dua orang malaikat. Faqala ahaduhuma, berkatalah yang pertama, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ya ganti bagi orang yang berinfak. Yang satunya lagi berdoa, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan infaknya. Ini berita gembira bagi orang-orang yang sudah punya istri, punya anak, punya orang-orang dia tanggung ya kehidupannya. Setiap hari dia itu berinfak, didoakan ganti oleh para malaikat. Ini bagi orang yang berinfak karena ada hartanya. Nah, sekarang kalau orang malas kerja, dan kalau malas kerja ya jelas tidak ada harta yang dia pegang untuk dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia didoakan oleh malaikat? Bahkan boleh jadi dia didoakan kejelekan ya, gara-gara kemalasannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ketika kita bekerja, kita luruskan niat kita. Kemudian kata penulis, "Waliyan min nushhatil muslimina." Dan hendaknya dia menyiapkan an-nus ya, nasihat bagi kaum muslimin. Nasihat itu bukan nasihat yang kita pahami ya, dalam makna wejangan ya, ceramah atau apalah istilahnya, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini hendaknya kita ya membersihkan ya diri kita terhadap kaum muslimin. Hati kita kita bersihkan ya dari noda-noda hasad ya, dendam, dengki kepada kaum muslimin. Sehingga ketika kita melakukan transaksi jual beli misalnya, tidak ada penyakit-penyakit dalam hati kita ingin mendolimi orang ya, dendam kepada orang, curang, ingin berbuat curang kepada orang lain, itu tidak ada karena hatinya bersih. kedua yafsid al-qiyam fi siyanatihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayati. Yang kedua, hendaknya seseorang memaksudkan dalam bekerja pada usahanya atau perdagangannya, dia maksudkan untuk apa? Menunaikan apanya fardu di antara fardu-fardu kifayah. Jadi dia ini memaksudkan apa? Hendaknya dia memaksudkan pada usaha dan ya perdagangannya untuk menunaikan salah apa fardu ya, kewajiban di antara fardu-fardu kifayah. Salah satu fardu di antara fardu-fardu kifayah. Fa'inna sina atau tijarata law turikat batalal ma'asy. Karena usaha dan perdagangan kalau ditinggalkan maka hancurlah kehidupan dunia manusia. Jadi kalau tidak ada perdagangan, tidak ada usaha, ya kerajinan, produksi dan ya hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, tidak ada orang yang bergerak di situ maka hancurlah kehidupan manusia. Semua orang di kampung itu tidur, misalnya. Kita perumpamakan misalnya, semua orang di kampung itu tidur, malas semua. Apa yang terjadi? Tidak ada pekerjaan yang terselesaikan. Kalau tidak ada pekerjaan yang terselesaikan, pasti banyak hajat manusia yang tidak bisa terpenuhi. Ya. Pedagang tidur di rumahnya, ojek tidur di rumahnya, tukang beca tidur di rumahnya, ya pegawai-pegawai tidur di rumahnya. Kira-kira bagaimana? Ya, pedagang-pedagang juga tidur ya, tutup toko semua. Tidak ada yang bisa selesai ya, tidak ada yang tercapai dari apanya hajat-hajat manusia. Kata beliau, dari berdagang, berusaha, bekerja itu bagian dari fardu kifayah, kata beliau. Harus ada yang berdagang. Harus ada yang punya keterampilan, yang punya kerajinan, ya, keahlian, harus terjun, ya, memberikan pelayanan bagi masyarakat. Illa anna min as-sina'ati ma huwa wahimun. Hanya saja di antara sina'ah, ya, keterampilan, keahlian, ada yang penting, ya, sangat penting. Wa minha ma yustagna'an. Dan di antara ya keterampilan itu juga ada yang tidak diperlukan. Likaun ini mutaalliqun bisinati, karena dia hanya terkait dengan asina. Pernyataan perhiasan ya, pelengkap ya, aksesoris manusia. Au talabi tanaumi, ataukah untuk mencari ya kesenangan semata. Artinya dia kebutuhan ya, mau dikatakan primer bukan, sekunder juga bukan ya, dia pelengkap dalam kehidupan manusia ya. Falyastadil fi sinahatin muhimmatin, oleh karena itu hendaknya seseorang menyibukkan diri dengan keterampilan yang sangat penting, artinya sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya. Jadi apanya pekerjaan dan keterampilan keahlian itu kan bermacam-macam ya. Liyakuna fi qiyamihi biha kafiyan 'anil muslimina muhimman. Agar di dalam penunaiannya terhadap ya keterampilan yang sangat penting tadi telah mencukupi untuk kaum muslimin ya, mengiman ya, salah satu dari apanya hal yang mereka butuhkan. Wal yatajannab sina'at as-sina'ati, sina'ati siyadoni. Dan hendaknya seseorang menjauhi keterampilan namanya usyadoni. Siyadoni, ya, kalau diterjemahkan artinya, ya, apa yang membuat, ya, atau apa yang menjiplak, ya, mungkin maksudnya di sini beliau menjiplak usahanya orang, ya, karyanya orang, ya, dia tiru, ya, kemudian dia ambil hak ciptanya orang. Wallahu a'lam. Karena ada orang sekarang, ya, karena pintarnya, ya, dia bisa tiru barangnya orang. Apa saja dia bisa tiru. Bahkan mereknya juga dia sama, ya. Seperti yang pernah saya contohkan, ada orang bikin baju atau pakaian Adidas, tas Adidas, sepatu Adidas, semuanya Adidas. Nah, setelah ditelusuri, ini barang kenapa murah sekali? Ternyata di, ya, dicek begitu, ya, ternyata ini hanya di belakang haknya orang. Nah, ini banyak terjadi, ya, hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian, ya, wan naksha melukis. Ya, melukis. Ini juga melukis kata beliau, ya, hendaknya dijauhi. Maksudnya melukis makhluk yang memiliki ruh. Melukis makhluk yang memiliki roh, ya. Karena Nabi SAW melarang, ya, lukisan-lukisan yang misalnya hewan, ya, atau manusia yang memiliki roh, atau malaikat misalnya, ya, atau jin, itu tidak boleh, ya, dilukis, digambar. Bahkan pelakunya, ya, pelukisnya itu diancam oleh Nabi SAW. Inna min nasyatin nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat itu adalah orang yang melukis gambar. Maka ini hendaknya kita tinggalkan, ya. Termasuk juga di antaranya melukis, ya, itu adalah memahat, bikin nampaknya patung, ya. Apanya istilah seni rupanya, apa, ya, bikin apa, patung, ya, seni rupa, ya, ya, memahat begitu, ya. Dan ini dilarang dalam adab. Ini pekerjaan yang paling buruk, ya, orang membuat patung-patung, ya, apakah patung yang tidak disembah apalagi disembah. Seperti di Jawa, alhamdulillah, ya, ada sebagian di antara kaum muslimin pembuat arca-arca sembahannya orang-orang Hindu, ya, orang-orang Buddha. Ternyata yang bikin orang Islam. Saya juga awalnya saya kira orang kafir. Ternyata orang Islam. Ya. Kebetulan dulu saya pernah naik mobil, ya, dari Surabaya ke Jogja. Sebelum masuk Jogja, saya lupa nama perkampungannya, kabupatennya itu ada di apanya kiri kanan jalan, ya, di pajang patung-patung, ya, patung-patung sembahannya orang Buddha, Hindu, ya, dijual. Nah, ini tidak boleh, ya. Dan orang yang memasukkan gambar atau hanya patung ke dalam rumahnya, itu akan menyebabkan malaikat menjauh dari rumahnya. La yadkhulul malaikata la tadkhulul malaikatu baitan bi suratin wa lakan. Tidak akan masuk para malaikat ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa, yakni manusia dan hewan, atau jin atau malaikat. Mungkin ada di antara kita, ustaz, bagaimana caranya menggambar malaikat atau jin? Mereka kan tidak dilihat. Artinya di sini menggambar sesuatu yang dianggap oleh mereka ya sebagai jin atau malaikat. Itu tidak boleh ya. Gambar seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa tasyyidan bunyani lil jissi. Dan juga apanya? Membedakan rumah apa bangunan-bangunan dengan al-jis. Al-jis ini dengan apanya? Dengan kapur, dengan cat ya. Artinya beliau anjurkan ya, pekerjaan seperti ini ya, buat manusia apa namanya ya, semakin cinta kepada dunianya, ini katanya dihindari. Ini secara apanya nasihat dari beliau saja ya. Walaupun hal ini perlu kita apanya bahas ya secara hukum ya. Karena namanya mengecat rumahnya, hukuman sanksinya adalah boleh ya. Kecuali kalau ada dalil syariat yang melarangnya, barulah kita melarang. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, wa jami'a ma yusakhirifu bihi fa innahu makruh. Dan semua perkara yang ya yusakhirif yang membuat apanya sesuatu itu menjadi apanya terkias. Karena sesungguhnya ini adalah perkara yang makruh, perkara yang dibenci. Ini masih ada kaitannya dengan tadi ya. Katanya dan memegahkan bangunan dengan catnya atau seluruh perkara yang dihiasi dengannya bangunan itu, fa innahu makruh, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang makruh. Ini di zamannya beliau ya, para ulama ya, kaum muslimin itu mereka dalam membangun ya rumah-rumah mereka, mereka tidak terlalu bermegah-megah, tidak terlalu apanya meninggikan bangunan. Yang mereka perbanyak, yang mereka tinggikan adalah infaknya mereka. Yang selalu mereka pikirkan ya, termasuk di antaranya perkara yang mereka ingkari adalah yang dilakukan oleh sebagian orang membuat bangunan-bangunan. Ya, membuat ya kamar-kamar yang banyak kemudian tidak ditempati. Bikin rumah 3 tingkat. Berapa orang di dalam? Biasanya dengan istrinya tambah 2 anaknya. Sementara anaknya cuma tinggal di bawah juga di lantai 1 ya. Tidak mau dia naik ke lantai 2. Apalagi lantai 3 di atas. Lantai di atas juga tidak ditempati sebagai gudang. Andai kan ditempati sebagai gudang, mungkin ya baguslah, ada manfaatnya. Ini hanya sekadar bermegah-megahan dengan apanya bangunan rumahnya. Kebetulan ya lagi tren model begini ya. Akhirnya dia pun bikin seperti itu. Tidak mau kalah dengan tetangga-tetangganya. Nah, ini kan kurang bagus ya. Jadi kita membuat bangunan rumahnya itu sesuai dengan hajat kita. Baik, berikutnya wa minal ma'asi, dan di antara maksiat-maksiat adalah qiyatatul khayyati al-qaba'a ad-dibaja lirajul. Kata beliau mengingatkan kita pekerjaan yang hendaknya wajib kita tinggalkan atau apa ya paling anulah ya sangat ya perlu ditinggalkan ya walaupun tidak sampai wajib. Kata beliau adalah menjahitnya orang yang menjahit, tukang jahit ya, al-qabat jubah ya, ad-dibaj jubah sutra. Dikata beliau seorang yang tukang jahit itu hendaknya meninggal apa? Meninggalkan apanya menjahit ya. Apanya jubah sutra untuk laki-laki. Karena sutra itu untuk laki-laki, itu haramnya, tidak boleh digunakan. Ini termasuk maksiat tukang jahit menjahit jubah sutra untuk laki-laki. Pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang emas di tangan kanan beliau, kemudian di tangan kiri beliau ada sutra. Ya, apa kata Nabi SAW ketika itu? Inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini haram atas laki-laki dari kalangan umatku. Ya. Nah, ini ada di antara kaum muslimin, masya Allah ya. Kalau dia kaya, dia beli cincin ya, dia pakai laki-laki. Kalau perempuan ada masalah ya, dia memang berhias. Itu pun perempuan juga, berhiasnya juga jangan berlebihan, sampai tangannya hampir 1 kilogram emas, kan berlebihan juga ya. Sampai ada pernah saya lihat orang ya, dia masya Allah kalungnya itu besar sekali, mungkin seperti jari tangan apa, anak jari tangan saya ini besarnya, kalungnya tebal sekali emas ya. Cincinnya juga masya Allah besar-besar, bukan cuma satu dia pakai ya. Ya. Nah, ini kalau perempuan mungkin ya merusak keindahan, walaupun halal bagi dia, tapi merusak keindahannya pada dirinya. Bahkan boleh jadi masuk dalam pemborosan. Nah, kalau laki-laki sedikit banyak itu diharamkan dalam agama. Ya. Bahkan ini merupakan perkara yang akan terus ada di kalangan umat ini. Ada orang-orang yang berusaha menghalalkan benda-benda ini, emas dan sutra. Ya. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yakunanna min ummati aqwam yasta'iluna al-khair wal-hadir wal-khamr wal-ma'as." Benar-benar akan ada beberapa kaum di kalangan umatku ini yang akan menganggap halal zina, sutra, khamar, yakni sesuatu yang memabukkan, termasuk diantaranya adalah narkoba. Kemudian yang keempat, musik. Ini akan ada terus ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kita di dalam hadis ini, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini, mengingatkan kita tentang haramnya empat perkara. Karena akan datang masanya nanti akan ada orang yang menghalalkan zina, akan ada yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, akan ada yang menghalalkan khamar dengan istilah minuman pria jantan, ya, minuman penguat, ya. Ini kan ada usaha-usaha yang seperti ini sudah mulai tampak, ya. Akan ditampakkan di televisi orang minum whisky, minum bir, ya, minum apalah ya, jenis-jenis minuman yang haram seperti ini ditampakkan seakan-akan dia pria yang paling hebat, supaya orang-orang ini terpukau, ya, bangga dengan orang-orang ini. Pada akhirnya nanti berganti generasi, muncul generasi yang buruk, ya, menganggap hal yang seperti ini biasa-biasa saja. Kemudian wali qurbu ayyakuna jassara li'annahu yujibu qasawat al-qalbi aw hajaman. Dimakruhkan kata beliau menjadi seorang jassar. Jadi seorang apa namanya? Tukang jaga. Tukang jaga, tukang potong sapi. Ya. Katanya makruh ya. Kenapa? Karena katanya melahirkan kerasnya hati. Ya. Au hajaman atau menjadi seorang tukang bekam. Terbiasa lihat darah biasanya. Akhirnya berhati dingin. Ya. Istilahnya pembunuh berdarah dingin ya. Kan istilahnya begitu. Ya. Karena dia sudah biasa lihat darah. Jadi ijtihad dari penulis ya, wallahu a'lam tentang hukumnya, apakah menjadi tukang jagal misalnya, tukang sembelih sapi itu memang makruh atau tidak, karena hukum asalnya boleh tulisannya. Allahu a'lam ya. Kita perlu dalil untuk menyatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh. Allahu a'lam ya. Kemudian dia juga apanya masalah hajar, orang tukang bekam. Sini ada khilaf di kalangan para ulama kita tentang apanya hukum bekam, apanya bekerja sebagai tukang bekam. Ada yang menyatakan makruh hukumnya, ada juga menyatakan ya boleh saja. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bekam, di bekam kemudian beliau memberikan gaji bagi si tukang bekam. Kalau memang dia adalah sesuatu yang haram atau makruh, pasti Nabi SAW akan ya tidak akan memberikan gaji kepada orang ini, bahkan dia akan menasihatinya supaya berhenti dari tukang bekam dengan bayarannya dari bekamnya. Wallahu a'lam. Baik. Aukan nasan lima fihi mubasyaratu an-najasati. Ataukah menjadi tukang sapi, tukang sampah, yang mungkin masuk dalamnya sini payamu, ya? Karena sesuatu yang ada padanya merupakannya mubasyaratu an-najasa, bersentuhan dengan apa namanya najis. Ini juga perlu dikaji ulang ya. Apalagi kalau tukang sapu yang tidak bersentuhan dengan najis tadi, seperti tukang sapu aspal ya, kan tidak ada najis yang mereka sentuh. Anggaplah misalnya bersentuhan dengan najis ya, bagi apakah membuat hal itu kemudian makruh apalagi haram? Tentunya ya, perlu dikaji ulang ya apa yang dikatakan oleh penulis di sini. Karena hukum asalnya pekerjaan itu adalah halal, kecuali ada dalil dari syariat menyatakan bahwasanya haram, baru kita katakan haram. Ya, atau misalnya dibenci oleh Nabi SAW, dibenci oleh Nabi SAW, tapi tidak sampai pada taraf keharaman. Nah, itu mungkin bisa kita katakan makruh. Tapi selama tidak ada dalil, tidak boleh kita tetapkan ya hukum haram ataukah apalagi sampai hukum apa hukum makruh apalagi sampai hukum haram. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa fi ma'nahu ad-dabbad. Yang semakna dengan ini adalah tukang samak. Tahu tukang samak ya? Tukang bersihkan kulit. Kulit sapi misalnya, kemudian telah dibersihkan ya di samak ya, diberikan ada bumbunya ya, ada ininya pembersihnya, mungkin dikasih kapur lah atau apalah ya, supaya hilang amis-amisnya. Setelah itu dijemur ya, ada cara-caranya, metodenya. Itu namanya samak ya. Biasanya digunakan ya kulit sapi ini pada masa dahulu, dijadikan sebagai ya, sebagai misalnya riba ya, ceret ya, digunakan sebagai pelana unta atau pelana kuda ya, atau dijadikan sebagai apanya rebana ya. Kalau orang-orang jahiliyah dijadikan sebagai apanya gendang ya. Biasanya ada pekerjaannya tukang samak seperti itu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya sebelum kita tadi, wala yajuzu akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an. Tidak boleh mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Wal ibadati wa furudil kifayati. Dan juga dalam ibadah-ibadah dan fardu-fardu kifayah. Tentang apa namanya mengambil gaji atau upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kembali khilafnya mereka ini kepada ya hadis-hadis yang terdapat dalam permasalahan ini. Apakah hadis-hadis yang datang melarang, itu sahih atau tidak? Situ ada khilaf di kalangan mereka. Tapi yang lebih apanya roji dalam perkara ini, apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa jika seseorang mengajarkan Al-Quran, tujuannya bukan hanya sekedar mencari dunia, mencari upah, tapi tujuannya untuk benar-benar yang mengajarkan, mewariskan ilmu agamanya supaya dia dapat pahala, sekalipun dia diberikan gaji misalnya, maka itu boleh. Tapi kalau murni misalnya dunia yang dia dapatkan, maka disinilah seseorang ya telah melakukan apanya, suatu perbuatan yang tercela dalam agama. Karena hukum asalnya ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah yang dibutuhkan oleh manusia, itu kita lakukan dengan apanya sukarela, mengajarkan ilmu ya. Termasuk diantaranya adalah tukang adzan. Tukang adzan misalnya di masjid, kan sama hukumnya itu. Ya, adzan juga termasuk ibadah. Tapi ketika kita jadi tukang adzan, jangan ya murni kita adzan karena ingin gaji. Kalau terlambat gaji sedikit, marah-marah. Misalnya, sementara kalau dia pergi tidak ada, tidak marah-marah ya, mau dimalui terusnya, misal gini ya. Tapi bukan berarti kalau dia dikasih dari apanya adanya upah ya atas adanya, kemudian tidak boleh. Hanya dijelaskan oleh sebagian yang tahu ulama kita untuk menurunkan apanya dua hadis yang lahiriannya bertentangan. Ada hadis-hadis yang membolehkannya, ada hadis-hadis yang melarangnya. Di antara hadis yang apanya membolehkannya seorang ngambil upah atas apanya Al-Quran yang diajarkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, inna ahakuma akhadtum alaihi ajran, sesungguhnya perkara yang paling apa berhak kalian mengambil upah atasnya itu adalah kitabullah, Al-Quran. Kemudian juga datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah meruqyah seseorang ya, seorang kepala suku ya, yang digigit oleh kerajaan, tidak ada yang bisa mengobatinya. Akhirnya warga yang ada di tempat itu meminta ya kepada rombongan para sahabat yang kebetulan lewat di tempat itu, perkampungan itu, minta supaya ya ada di antara mereka yang meruqyah kepala sukunya yang sedang digigit kerajaan, karena kerajaan yang ada di sana itu yang luar biasa ya, kadang mematikan orang ya, membunuh orang. Nah, salah satu cara mengobati apa namanya sengatan pada jenis ini itu dengan ruqyah. Maka ketika itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meruqyah kepala sukunya ini dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Ketika itu sembuh, seakan-akan tidak pernah dia digigit oleh kala jenis. Langsung fresh ya, perasaannya ketika selesai diruqyah. Tapi ketika itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meminta syarat agar mereka diberikan kambing. Diberikan kambing. Karena dalam kisah latar belakangnya hadis ini, itu mereka datang di kampung itu minta supaya dijamu karena mereka lagi kelaparan. Mereka semua ibnu sabil. Tidak ada yang menjamu. Allah takdirkan kepala sukunya digigit kerajaannya. Ya. Barulah kemudian Abu Sa'id Al-Khudri persyaratkan, saya mau meruqyah kepada suku kalian kalau kalian kasih saya satu ekor kambing. Nah, ini yang dijadikan oleh para ulama kita dalil tentang bolehnya mengambil upah atas manfaat yang kita berikan melalui ya Al-Qur'an yang kita ajarkan atau Al-Qur'an yang kita bacakan. Baik, kita tadi dulu ya. Dia digaji seperti guru misalnya harus digaji Karena kalau tidak digaji nanti dia lari pergi bekerja, terbengkalai tugasnya di belakang. Baik. Kemudian yang ketiga, salisu alla yamna'hu sukhud dunya an sukhil akhirah. Perkara yang ketiga perlu kita perhatikan ya. Sebagai bentuk sayangnya kita kepada agama kita, Allah yang na'am sukur dunia, pasar dunia, hendaknya pasar dunia tidak menghalanginya dari pasar akhir. Wasukul akhirati al-masajid, sedangkan pasar-pasar akhirat itu adalah masjid-masjid. Kita datang salat berjamaah, kita datang seperti ini majelis taklim, supaya dapat keuntungan di akhirat, pahala di akhirat. Jangan cuma pikiran kita pahala dunia terus, sementara lupa mengumpulkan pahala akhiratnya. Ini yang diinginkan oleh penulis ini. Fayam bagi ayat ya ala awalan nahari ila waktu dukuli suki di akhirati. Karena itu hendaknya dia jadikan awal siangnya sampai waktu masuk ke pasar untuk akhiratnya. Artinya selesai sholat subuh, kita dulu berzikir untuk zikir pagi. Ya, kita perbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Setelah selesai, ya, hajat kita berupa sarapan pagi selesai juga. Ya, saatnya kita ke kantor, saatnya kita ke tempat kerja. Ya, itu dibagi waktunya. Jadi di pagi hari gunakan untuk akhirat kita. Apalagi di zaman kita ini orang super sibuk, tidak ada waktunya mengaji. Andaikan sholat tidak diwajibkan, maka tidak ada orang yang sholat. Paham ya? Orang sekarang ini super sibuk, sholat bangun subuh selesai, ya. Masih bagus kalau dia duduk berzikir membaca Al-Quran. Ada sebagian orang habis sholat subuh dia gunakan tidur, ya. Sampai datang waktunya dia bekerja, dia berangkat ke kantor. Di kantor alasannya bekerja. Paling kalau dia sholat, itu untuk akhiratnya. Itu pun kalau dia sholat. Karena ada juga orang tidak sholat, dia mau begitu. Ya. Sampai kemudian dia kerja jam 5. Kerja jam 5, habis jam 5 sudah capek. Bagus kalau ada waktunya untuk mengaji sebelum pulang ke rumah. Tapi jarang orang melakukan seperti itu. Sampai di rumah, ya, mandi, datang sholat maghrib. Saatnya kita, ya, untuk akhirat kita, maghrib ini. Seperti ini kita duduk begini. Ini untuk akhirat kita. Datang ke majelis taklim. Tapi ada orang yang tidak bisa. Habis maghrib justru dia makan malam. Habis sholat isya sudah ngorok dia. Masih bagus kalau ngoroknya sampai jam apanya, jam 3 atau jam 4 masih ada kesempatan dia sholat lail misalnya. Tapi kalau ngoroknya sampai subuh, bahkan ada orang ngoroknya sampai jam 7 pagi, nanti panas matahari yang bangunkan dia lewat jendela. Na'udzubillahimindah. Lalu kapan kita berbuat untuk akhirat kita? Ya, baik. Jadi kata penulis, ya, payam bagi ayatnya ala awalan nahari ila waktu dukuni suki di akhirat. Oleh karena itu sepantasnya dia jadikan awal siangnya, yakni paginya, sampai waktu masuk ke pasar untuk akhiratnya. Dia gunakan untuk akhiratnya, subuh-subuh itu. Ya. Baik. Fa yuwajibu 'ala al-awrad. Lalu dia pun ya menjaga tugas-tugas hariannya. sudah kita jelaskan di awal kitab ini, bahwasanya seorang muslim itu harus ada aurat yaumiyah, tugas-tugas harian. Habis sholat subuh misalnya dia duduk berzikir. Selesai itu jam 7, jam 8 dia pergi bekerja, cari nafkah untuk anak istri, supaya dia punya uang, bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berhaji bagi dia. Ya. Sampai jam 5 pulang ya. Setelah pulang bersih-bersih maghribnya itu tahlil. Atau minimal dia tinggal di masjid membaca Al-Quran. Kalau tidak ada tahlil, kan sudah kita bahas ya. Pada awal kitab ini beliau sudah susun untuk kita amalan harian seorang muslim. Ini katanya beliau katakan ikuti. Setelah pulang pasar ikuti. Termasuk diantaranya sholat tahajud. Ya. Kemudian kata penulis, wa qatana salimus salafi min at-tujari yaj'aluna awwalan nahari wa akhirahu lil akhirati. Sungguh dahulu katanya para ya salafus salih, pendahulu kita yang soleh, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, dari kalangan yang pedagang-pedagang di antara mereka, menjadikan awal siangnya, yakni paginya, dan akhir siangnya untuk akhiratnya. Akhir siangnya maksudnya sore. Ya. Ya sore dia gunakan habis asar dikir ya sore. Dia hanya bekerja sampai asar saja. Kalau tidak bisa jam 5 minimal sampai tenggelam matahari mereka dulu berdikir, baca Al-Qur'an. Baik, wa wasatuhu litijar. Pertengahan siangnya untuk berdagang. Wa idza sami'a adzan adz-dzuhri wal 'ashri fa yanbaghi an yatrukal ma'asha istighalah bi ada'il fardhi. Kalau seorang pedagang itu telah mendengarkan adzan zuhur dan adzan asar, maka sepantasnya dia meninggalkan ya pekerjaannya karena tersibukkan dengan penunaian fardu-fardu, kewajiban-kewajiban. Nah, sholat fardu, sholat lima waktu itu wajib. Khusus bagi laki-laki wajib bagi mereka sholat berjamaah di masjid. Ya, wajib bagi mereka sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah ini harus menjadi ciri khas kita, pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, kata beliau, walaqad ra'aituna ma yatakhallafu 'anil jama'ati illa rajulun khalisun nifaq. Sungguh katanya, kami telah melihat orang-orang di antara kami tidak ada yang tertinggal melaksanakan salat berjamaah yakni di masjid kecuali orang-orang yang murni kemunafikannya. Jadi itu ciri khasnya orang munafik. Jangan kita mengikuti ya kebiasaan mereka ini. Sholat jangan di rumah, jangan di toko, jangan di kantor ya. Kecuali kalau di samping kantor ada masjid, sholat di situ. Atau misalnya di sekitar kantor tidak ada masjid, ada masjid tapi jauh, susah bagi dia setiap harinya pulang pergi ke sana ya. Maka silakan dia buat dia tempat khusus di kantor untuk sholat. Atau misalnya di pasar. Tidak ada masjid jauh, ya. Baik. Kemudian yang keempat kita habiskan ini sedikit lagi. Ar-rabiu ayulat siman dikrallahi ta'ala fi suhi wa yashtagila bitasbihi wa tahlil. Hendaknya seorang pedagang melazimi berzikir kepada Allah Ta'ala di pasar dan menyibukkan diri dengan tasbih dan tahlil. Intinya perbanyak zikir. Apalagi di pasar ya. Terlebih lagi di zaman kita ini, na'udzubillah. Pedagang itu banyak dosanya. Betul atau tidak? Betul ya. Karena banyak model-model masuk. Ya. Perempuan-perempuan dengan segala modelnya masuk ke pasar. Ada yang berjilbab, ada yang tidak bertimbal, ada yang rohnya setengah betis, ada yang di atas betis. Ya, alhamdulillah indah. Ya, makanya perlu banyak istighfar ya, perlu banyak apa namanya dzikir ya, perbanyak salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pasar, selama kita duduk di pasar, selama itu pula berjalan dosa kita. Jadi jangan ada orang duduk di pasar kemudian dia merasa tenang perasaannya. Harus dia khawatir ya, karena banyak dosa mengalir kepada dia. Nah, bukan juga maknanya di sini kita dilarang berdagang ya, tidak. Tapi maksudnya ya, hal-hal yang seperti ini, kekurangan seperti ini, itu ditutupi dengan dikit. Perbanyak juga sedekah, karena sedekah ini salah satu penghapus dosa. Baik, yang kelima, Allah yakuna syadidal hirsi ala suki wa tijarati, fala yakunu awwala man yadkhulus suqa wala akhiru man yakhruju minha. Hendaknya seorang pedagang jangan menjadi ya, orang yang sangat rakus terhadap pasar dan perdagangan, sehingga ya, apa, oleh karena itu jangan dia menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar, dan jangan pula menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Kenapa? Karena ini menunjukkan akan kerakusannya. Saya pernah melihat ya, di sebuah pasar, orang berjualan di pasar itu sebelum salat subuh. Masya Allah ya, sebelum orang sudah, sebelum salat subuh, orang-orang sudah datang berbelanja. Dan ada sebagian di antara mereka nanti dia keluar kalau sudah diperingatkan oleh satpam, yaitu kalau sudah adzan maghrib di masjid. Bahkan ada di antara mereka kalau bermain dengan satpamnya, bayar sama satpam, dia tidak pulang ke rumah kecuali dia sudah catat semua nomor-nomornya, keuntungannya, kerugiannya. Dia tidak keluar dari pasar ya, padahal sudah adzan di masjid. Parahnya lagi kalau sudah haji, haji-haji begitu ya, tapi artinya belum haji ya, tahu begitu. Itu namanya rakus terhadap dunia. Kalau pergi ke masjid, paling terlambat datang, paling cepat pulang, tahu gitu ya. Datang pantatnya kalau dia datang ke masjid. Baik, yang keenam dan yang terakhir, Allah yaqtasira ala ijtinabil harami bal yatawaqqa mawadhi asy-syubhi wa mawadhi ar-raibi. Yang keenam, hendaknya seorang pedagang, seorang pekerja tidak hanya membatasi diri pada apanya tugas menjauhi hal yang haram, bahkan juga dia harus berhati-hati dari tempat-tempat syubhat, perkara-perkara syubhat, dan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan. Ya. Wala yaqifu ma'al fatawa, dan jangan dia berpijak pada fatwa-fatwa. Bal yastafti qalbahu ya, ma yajuz bi qalbihi, ma yajuz bi qalbihi. Maka dia meminta ya fatwa ya, pendapat kepada hatinya tentang sesuatu yang membuat apanya cemas di dalam hatinya. Karena dosa itu biasa melahirkan rasa cemas. Hal-hal yang sifatnya syubhat, tidak jelas halal haramnya. Kalau orang itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada keimanan di dalam hatinya, ketika dia berhadapan dengan hal-hal yang syubhat antara halal dan haram, maka dia tinggalkan perkara. karena takut jatuh dalam hal seperti itu. Dan kapan waktu dia lakukan, ada perasaan tidak tenang, ada kecemasan di dalam hatinya. Ini kenapa saya lakukan tadi? Nah, itu hal-hal seperti ini itu dihindari. Paham ya? Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira ini 6 perkara yang perlu diperhatikan oleh seseorang kalau seseorang itu memang ya sayang terhadap agamanya ketika dia berdagang atau ketika dia bekerja. Yang berapa? 5 menit ya. Tahan ya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kendaraan yang dicicil dengan cara riba sudah terlunas, tapi sekarang saya bertobat dan ingin lepas dari jalan riba, insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana dengan kendaraannya dan sisa cicilannya? Apakah saya harus lanjutkan atau saya kembalikan saja? Dalam perkara ini kalau memang ada jalan yang lebih padanya selamat, ini yang kita tunggu. Ini yang kita tunggu ya, jalan yang lebih selamat. Kita kembalikan ya, itu mungkin lebih selamat. Tapi kalau seseorang sangat butuh kepada kendaraan itu dan dia sudah terlanjur ya, dan bisa dia lunasi ya, segera dilunasi. Dan yang hendaknya dia menyesali apa yang sudah berlalu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Ustaz beserta keluarga dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ustaz, apakah boleh seorang istri minta cerai kepada suaminya dengan alasan istri tidak dinafkahi? Juga suami sudah berapa kali kedapatan menggunakan sabu-sabu. Dan si istri ini sudah beberapa kali lari dari rumah karena tidak sanggup dengan kelakuan suaminya. Dan balik lagi ke rumah karena si istri mengaku pernah diancam menggunakan benda tajam tapi tidak kembali ke rumah. Sehingga istri balik lagi ke rumah. Nah ini apa namanya, kalau seorang istri sudah berusaha ya menasihati suami yang seperti ini, kemudian juga dia tidak bergeming ya dengan nasihat, ya segala macam cara sudah dia lakukan ya, tapi dia tidak bergeming ya. Maka hendaknya apa, seorang istri itu boleh ya minta cerai dari suami yang seperti ini ya, boleh ya, karena ini adalah udur ya, dan hal yang seperti ini akan merusak diri seorang wanita, bahkan juga mungkin anak-anaknya, merusak agama ya. Karena orang yang sudah sabu-sabu namun tidak ya, itu akan banyak menghabiskan harta benda, malas bekerja, kadang juga sakit-sakitan, ada ketergantungan ya. Dia juga sudah tidak bisa menafkahi anak istrinya. Boleh saja wanita seperti ini minta cerai dari suaminya ya. Tapi itu tadi saya ingatkan juga, hendaknya dinasihati dulu ya, nasihat ingatkan. Kalau sekiranya pintu nasihat tertutup dan dia ingin cerai dari suaminya, haknya seorang wanita yang seperti ini keadaannya untuk minta cerai kepada apanya dari suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum membeli pakaian yang ditiru kemudian dijual dengan harga yang murah? Itu tadi ya, haknya orang lain yang kita ambil. Apa si pedagang ini, ya, si pembuat pakaian misalnya mengambil haknya orang lain, mereknya orang lain, itu tidak boleh. Nah, kalau kita beli kemudian dipasarkan lagi, nah, kita sudah tahun dalam dosa dan kemungkaran yang seperti ini. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini kita hindari ya. Baik. Bolehkah wanita bantu suami cari nafkah? Ini apa namanya ya, ya hukum asal bekerja itu ya hukumnya halal. Adapun rincian-rinciannya, ada rinciannya, ada pekerjaan yang halal, ada yang haram bagi seorang wanita. Dan pekerjaan yang terbaik untuk seorang wanita adalah di rumahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna." Tinggallah kalian di rumah makanya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Ya. Kalau pekerjaannya halal ya, dan sesuai dengan kodrat wanita, tidak ada hal-hal yang haram dilanggar, ya silakan, tidak apa-apa. Apalagi kalau ada udzur seperti suami sakit, ya, atau suami misalnya bekerja tapi kurang-kurang terus, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di luar materi apa yang harus dilakukan jika menemukan rumah di jalan? Apa bisa dimasukkan ke celengan masjid untuk si pemilik rumah? Nah, ini namanya lukotor, barang temuan. Barang temuan itu ada dua macamnya, ya. Yang pertama, barang temuan yang memiliki harga. Kemudian barang temuan yang tidak memiliki harga. Misalnya kita apa namanya punya pulpen, jatuh di jalan. Kalau jatuh di jalanan tidak terlalu menjadi beban di pikirannya. Atau misalnya beli Indomie, satu bungkus hilang jatuh, dapat ya, ringan toh. Tapi kalau satu karton apa-apa ya, karena kepikiran di hati ya, ini dimaksa pengen ini. Misalnya. Jadi kalau kita apa namanya perhatikan ya, kalau dia memiliki harga, nah ini kita simpan, jangan di apa namanya, jangan di utak-atik ya, jangan di dan simpan sampai orangnya datang dan sebelumnya kita umumkan di tempat di mana barang itu jatuhnya, atau diumumkan di media misalnya kalau barangnya sangat apa namanya berharga ya. Baik, kalau lewat satu tahun ya, kita boleh apa namanya manfaatkan. Dan kalau orangnya datang mengklaim misalnya barangnya dan betul klaimnya, nah kita ganti. Karena barangnya apa? Tapi kalau dia adalah sesuatu yang sepele, tidak ada nilainya, seperti tadi pulpen jatuh atau air aqua jatuh satu gelas begitu ya, di jalanan ya, satu bungkus Indomie, nah boleh saja kita ambil dan kita gunakan ya. Tapi kalau datang orangnya cari, kita ganti lagi. Wallahu ta'ala alam. Betulkah pendapat yang menyatakan bahwa bersolawat kepada Nabi SAW ketika namanya disebut hukumnya wajib sebagaimana hanya sholat dan kewajibannya? Salawat ini ada khilaf ya di kalangan para ulama, apakah wajib ketika kita mendengarkan namanya Nabi SAW wajib kita bersalawat atau tidak. Ya, jumhur ulama menyatakan bahwa hukumnya tidak sampai wajib, tapi dia adalah perkara yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama Hanafi ya mewajibkan ya. Apa hukuman bagi laki-laki yang sudah beristri kemudian berzina? Nauzubillah. Dan siapa yang menegakkan hukumannya? Menegakkan hukumannya pemerintah. Pemerintah muslim resmi ya. Dan pemerintah gadungan ya. Resmi muslim ya. Berarti yang berhak menegakkan ya hukum tersebut. Baik. Ini ada pertanyaan tentang ya, benarkah TV Roja bermanhaj berbeda di luar dari salaf? Radio Roja dan TV Roja ini perusahaan ya, ini perusahaan. Di dalamnya ada dai-dai yang berceram. Sebagian di antara ulama kita ada yang berkomentar tentang TV dan radio ini, karena biasa mengundang ya seorang namanya Syekh Ali Hasan, ini punya pemikiran namanya murjiah. Pemikiran murjiah yang tidak memandang bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Akan ada fatwa dari lajnah da'imah yang menjelaskan bukunya Syekh Ali Hasan ini yang biasa diundang ke Jakarta ya. Itu di ya sudah dikeluarkan fatwa oleh lajnah da'imah. Baik. Kemudian juga dari sisi lain para ulama kita menjelaskan bahwa di kalangan mereka ini ada orang-orang yang bermuamalah dengan Ihya Uturaf. Ihya Uturaf ini sebuah lembaga sosial ya, mengumpulkan dana kaum muslimin di Kuwait. Dan konon kabarnya biasa mereka membantu sebagian ya pergerakan-pergerakan seperti kaum muslimin, termasuk diantaranya demonstrasi yang dilakukan oleh Mursi ya, Mursi mantan presiden Mesir sebelum dia menjabat. Arti yang mendanai adalah Ihya Uturaf. Karena itu para ulama kita mengingatkan bahayanya organisasi ini, karena termasuk organisasi yang terkadang ya terlibat dalam jaringan-jaringan yang terlarang seperti ini. Karena itu ya hendaknya kita berhati-hati saja ya, supaya kita ini selamat dunia dan akhirat kita. Ya, kita belajarlah. Kita enggak usah pusing ya, itu kan di Jakarta. Ya, ada mereka di Jakarta, kita di sini di Makassar sibuk saja dengan ustaz-ustaz kita yang sudah terpercaya, tidaknya insyaallah kalian akan selamat. Saya kira demikian. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.